Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, kita lanjut pembahasan at-tadhib. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang najis. Kemarin terakhir tayamum dan bagaimana cara mengusap. Ada perban, ya, ada yang balut luka atau ada gips. Bagaimana cara bersucinya sudah dijelaskan. Kalau dalam mazhab Syafi'i nanti dua kali dia berwudu, kemudian bagian yang dikenai perban luka tadi yang itu anggota wudu maka diusap, nanti setelah itu berwudu lagi. Jadi wudu dan tayamum sekaligus. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang tayamum itu berlaku untuk setiap sholat wajib. Kemudian kalau untuk sholat sunnah bisa satu kali tayamum untuk beberapa sholat sunnah. Sekarang masuk fasal yang baru. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Wa ghuslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa bawla sabi alladhi lam ya'kul at'ama fa innahu yatu'uru bi rashil ma'i alayhi. Tentang najis. Dikatakan dan setiap cairan yang keluar dari dua jalan itu najis. Kecuali mani. Dan membersihkan atau menyucikan seluruh kencing maupun kotoran juga dihukumi wajib. Kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Fa'innahu yathur biroshil ma'i alai. Maka cara menyucikan kencing bayi laki-laki ini dengan cara memercikkan air di atas kencing tadi. Nah, coba dibaca ulang yang ada di buku. Macam-macam najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun ilal maniyya wa ghuslu jami'il abwali wa arwathi wajibun ilal bawla subiyya alladhi yam ya'kul at'ama fa innahu yadhuru bi rashil ma'i alayhi wa la yu'fa an shay'in. Ah, baca artinya langsung. Setiap benda maupun cairan yang keluar dari kubul dan dubur adalah najis kecuali mani. Mencuci semua kencing dan kotoran adalah wajib kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan. Membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena. Nah, terus ada masih ada lanjutan berarti ya. Wala yu'fa an syai'in minan najasati ilal yasira minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa fil ina'i wa mata fi fa innahu la yunajjisuhu wal haywan kulluhu tahirun illa al kalb wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maytatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya. Coba baca artinya. Tidak ada maaf untuk benda najis apapun kecuali setetes darah dan nanah serta bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir. Apabila binatang tersebut jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Semua binatang adalah suci kecuali anjing dan babi serta apa yang berasal dari keduanya atau salah satunya. Semua bangkai adalah najis kecuali ikan, belalang dan manusia. Baik, sekarang kita lihat pembahasan pertama. Semua cairan yang keluar dari dua jalan itu najis. Itu kaidah, dicatat. Dalam mazhab Syafi'i, semua yang keluar dari dua jalan itu najis. Ilal mani, ya, kecuali mani. Berarti mani menurut mazhab Syafi'i suci. Itu kaidah ya. Jadi dengan kaidah umum ini bisa jawab macam-macam. Semua cairan yang keluar dari dua jalan, berarti darah haid najis. Berarti kencing juga najis. Kotoran manusia juga najis. Darah nifas juga najis. Darah istihadhah juga najis. Keputihan juga najis. Madzi, wadi juga najis. Sudah berapa itu? Coba dirinci coba tadi. Apa saja? Apa saja tadi? Yang najis saja, yang keluar dari dua jalan. Kencing, kotoran manusia, darah haid, darah nifas, istihadhah. Najis semua ini ya. Terus, keputihan. Apa lagi? Madhi. Terus apa lagi? Wadi. Ada lagi yang belum? Apa lagi yang belum? Ada enggak selain darah, haid, nifas, istihadah, darah juga tapi keluar dari dua jalan, ada enggak? Ada enggak di situ? Kalau ada najis juga. Kentut masuk sini enggak? Kentut masuk dua jalan enggak? Masuk. Ini berarti ini bukan hanya mai, namun masuk juga nanti kentut di sini. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Coba baca dalilnya di bawah. Najisnya benda atau cairan yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani adalah berdasarkan dalil-dalil berikut. Bukhari 214 meriwayatkannya dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, jika Nabi SAW membuang hajatnya, maka saya membawakannya air untuk membasuh. Maksud membuang hajat adalah membuang kencing atau maupun berak. Maksud untuk membasuh adalah membasuh bekas yang keluar dari kubul dan dubur. Nah itu Nabi SAW, apa tadi di situ dalam hadisnya disebut? Apa yang keluar? Benda atau cairan. Karena Nabi SAW idza tabarraza li hajati ataitu bima'in fayaksilu bihi. Ketika Nabi SAW itu buang hajat, maka didatangkan air, maka beliau sucikan, beliau bersihkan. Di sini dibawakan judul bab Maja'a fi ghuslil baul. Bab tentang dicucinya kencing. Berarti yang lagi dibahasnya adalah kencing. Kalau kencing berarti dicuci, maka kencing itu najis. Kencing termasuk yang keluar dari dua jalan. Maka diglobalkan untuk semua yang keluar dari dua jalan dihukumi najis. Terus dalil yang lainnya, Bukhari 176 dan Muslim 303 meriwayatkannya dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya adalah laki-laki yang sering mengeluarkan madi. Saya malu bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka saya memerintahkan Miqdad al-Aswad untuk menanyakannya. Beliau menjawab, jika keluar madi maka harus berwudu. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dia harus membasuh kemaluannya dan berwudu. Nah, yang keluar madi, madi itu apa? Cairan yang keluar dari kemaluan. Cairan yang keluar dari kemaluan berbeda dengan mani. Cairan yang keluar dari kemaluan berbeda dengan mani dan biasanya keluar ketika mukaddimah hubungan intim. Itu namanya madhi. Ada satu lagi wadi. Wadi itu cairan yang keluar bersama kencing. Nah, di sini dikatakan Ali ini adalah laki-laki yang sering keluar madhi. Berarti keluar najis terus. Maka dia perlu tanya pada Rasul. Namun karena dia ini adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena putri Nabi itu nikah dengan Ali, maka dia malu untuk tanya langsung. Maka lewat perantaraan Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan wudu, suruh dia wudu. Nabi katakan dalam riwayat Muslim, yaksilu dzakarahu wa yatawaddha. Hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Berarti tidak disuruh mandi. Madhi keluar, madhi itu dari dua jalan, dari kubul. Maka ketika keluar dari situ, maka diperintahkan wudu. Dan di sini, ya, dikatakan dalam mazhab Syafi'i itu najis. Ada dari lain lagi? Bukhari 155 meriwayatkannya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat membuang hajat dan memerintahkanku untuk membawakannya 3 buah batu. Saya mendapatkan 2 buah batu dan berusaha mencari yang ketiganya, tetapi tidak kunjung mendapatkannya. Kemudian saya mengambil kotoran dan membawanya. Beliau mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran seraya berkata, ini adalah najis. Maksud kotoran di sini adalah kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Hadis-hadis ini menunjukkan najisnya jenis-jenis yang disebutkan tadi, karena Nabi SAW membasuhnya atau memerintahkannya membasuh atau mengungkapkan kenajisannya. Kemudian jenis-jenis yang belum disebutkan yang keluar dari kubul dan dubur dikiaskan dengan jenis-jenis yang disebutkan tadi. Nah, jadi tadi kan semua dalil-dalil yang ada menunjukkan kalau cairan-cairan atau sesuatu tadi keluar dari dua jalan. Walaupun cuma disebutkan beberapa, ada kencing, ada madzi. Namun diglobalkan untuk semua yang keluar dari dua jalan dihukumi apa? Najis. Ya, dihukumi najis. Kalau kentut maaf tadi, kentut tidak masuk di sini kan? Karena kita lagi bahas cairan. Kentut nanti tentang masalah hadas. Nah, sudah terus mani tadi ada dalilnya? Air mani manusia dan semua jenis hewan kecuali anjing dan babi tidak najis. Mengenai mani manusia, Muslim 288 dan selainnya. Meriwayatkan dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Saya mengorek-orek mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau berangkat dan sholat. Jika saja mani itu najis, tentu tidak akan cukup dengan mengoreknya. Mengenai mani selain manusia, mani yang sama dengan mani manusia, karena asal binatang adalah suci. Sementara terus lanjut. Sementara itu, mani anjing dan babi najis, karena kedua binatang ini pada dasarnya memang najis. Maka mani kesimpulannya suci. Terus di dalam kitab ini juga disebutkan mani dari semua hewan itu suci pula. Kalau asalnya hewan itu suci, maka maninya juga suci. Kecuali tadi apa? Mani dari anjing dan babi. Maka mani dari anjing dan babi dihukumnya apa? Najis. Ya, mani dari anjing dan babi dihukumi najis. Kenapa najis? Karena anjing dan babi itu dihukumi najis. Terus catatan lagi. Dasar wajibnya mencuci semua kencing dan kotoran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan selainnya. Keduanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menuangkan seember air ke tempat kencing seorang Arab Badui di masjid. Nah, tentang seorang Arab Badui di masjid. Terus. Membersihkan kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan cukup dengan memercikkan air ke bagian yang kena. Bukhari 221, Muslim 227. Dan selain keduanya meriwayatkan dari Ummu Qais bin Muhsin radhiyallahu anha bahwa dia membawa anak laki-lakinya yang belum memakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendudukkan bayi itu di kamarnya. Bayi itu lalu mengincingi pakaian beliau. Kemudian beliau meminta air, setelah itu memercikkan dan tidak mencucinya. Memercikkan artinya adalah menciprati seluruh tempat yang kena itu dengan air tanpa mengalirkannya. Nah lihat, jadi memercikkan itu misalnya di karpet masjid itu ada, atau di sejadah rumah ada bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, jadi pokoknya. Maka sejadah ini dapat keringanan, atau ada kain yang dapat keringanan, cukup ambil air dipercikkan saja. Dan tempat tersebut diberi keringanan untuk dipakai. Sifat cara membersihkan najis ini, najisnya najis mukhaffafah. Diberi keringanan seperti itu. Ingat ya, tadi catatannya apa? Bayinya satu laki-laki. Kemudian yang kedua apa? Belum mengkonsumsi makanan sebagai pokoknya. Terus ada catatan lagi? Apabila bangkai binatang kecil yang tidak memiliki darah mengalir jatuh ke dalam bejana, maka ia tidak membuatnya najis. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 5445 dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaksmishu kulluhu tsumma yatrahu fa in falyaksmishu kulluhu tsumma yatrahu tsumma liyatrahu tsumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi shifaan wa fil akhari da'an." Jika seorang seekor lalat masuk ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka benamkanlah seluruhnya, kemudian buanglah. Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat obat, sedangkan di sayap lainnya terdapat penyakit. Segi pendalilan hadis ini adalah, jika lalat itu menyebabkan air menjadi najis, tentu tidak akan diperintahkan untuk membenamkannya. Semua bangkai yang tidak ada darah mengalirnya dikiaskan dengan lalat. Apalagi selain lalat, yang darahnya tidak mengalir. Hah? Yang darahnya tidak mengalir. Kepompong. Apa? Perong. Hah? Selain lalat. Semut, apalagi darahnya tidak mengalir. Nyamuk? Mengalir itu kayak nyembeli kambing gitu loh. Itu ada darahnya. Namun kan tidak ngalir seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya yang najis lagi selain tadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yang termasuk najis lagi yang kedua berarti darah dan juga nanah. Nanah itu sama dengan darah. Dan najisnya darah di sini terserah ini darah haid, nifas, istihadhah dan segala macam darah. Kecuali darah yang sedikit atau nanah yang sedikit. Standar sedikitnya apa? Kembali pada urf. Kita nganggapnya itu sedikit. Kalau sudah keluar darah terus ngalir banyak gitu, ambil ya sesuatu untuk kencingkan itu, berarti keluar banyak itu. Najis tuh. Apa dalilnya dari mazhab Syafi'i kok darah itu najis? Mereka memakai dalil-dalil tentang najisnya darah haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cuci. Dan kalau darah ini dihukumi najis, maka semua darah juga demikian. Nabi tidak sebutkan pengecualian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan pengecualian, maka darah berlaku umum. Yang mirip darah itu nanah. Ya, yang mirip darah itu nanah, maka masuk di situ. Dan seluruh madhab sepakat darah itu najis. Namun sebagian ulama saja yang mengatakan tidak najis. Yang tepat itu najis. Saya sudah pernah bahas dalil-dalilnya juga secara lengkap ketika bahas menajus salikin di Masjid Pogung Dalangan. Dihukumi seperti itu. Darah, mau darah haid, nifas, istiadah, ataupun darah luka dihukumi najis. Kecuali apa tadi? Darah yang sedikit. Contoh darah yang sedikit, dia jadi jagal, terus nyembeli kambing, nyembeli sapi. Cuma dapat percikan darah saja. Percikan darah ini yasir, sedikit, ma'fu, dimaafkan. Namun kalau sudah kumpul banyak darahnya tadi, yang keluar itu, yang jatuh di tanah itu, ketika habis nyembeli, najis yang itu. Namun kalau cuma percikan yang ada di baju saja, satu tetes, dua tetes, itu sedikit, yasir. Maka tidak dihukumi najis. Kalau jerawat terus dipecahin, dapat luka, najis enggak? Mas-mas, yang jerawatan. Jerawatan terus dipecahin, kan sering pecahin kan? Ada yang gak sabar langsung pecahin, push, wah enak sekali. Ya, gimana darahnya tadi? Situ kan ada darahnya, ada airnya juga kan? Ya, nananya belum, ada darah airnya. Namun karena jumlahnya sedikit, dihukumi apa? Tidak najis, dimaafkan. Kecuali jerawatnya segini juga pecahin itu. Keluar itu, kayak orang dibekam aja misalnya. Najis, ya, darah seperti itu. Nah, nanti tentang lanjutan hewan-hewannya dan alat tadi nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Azan dulu. Oh. Kotoran cicak apakah najis? Jika najis, bagaimana cara mensucikannya? Yang pertama, karena jumlahnya sedikit dan kotoran tersebut sulit untuk dihindari, maka masuk dalam najis yang ma'fu, dimaafkan. Ustadz, bolehkah seorang guru izin meninggalkan kelas untuk sholat karena terkadang mendapat jadwal mengajar yang nabrak dengan waktu sholat? Dibolehkan kalau seizin dari kepala sekolah, baru nanti dia bisa melaksanakan seperti itu. Kalau tidak, dia undur dan nantinya bisa sholat dengan murid-murid yang belum sholat. Apakah bermain dakon, apa itu dakon, dengan istri diperbolehkan dan berpahala? Apa itu? Hah? Saya salah baca ini. Maksud dari Qasimum Mubin surat Yasin ayat 77 tadi, manusia kan diciptakan dari suatu yang hina, yaitu mani. Namun dia ngeyel-ngeyelan, keras kepala, gak mau taat. Nah itu penentang yang nyata kayak gitu, gak tahu keadaan dirinya dari suatu yang hina itu diciptakan. Apakah sudah dikatakan suci ketika setelah kencing atau buang air besar hanya membersihkan dengan tisu, mengingat kondisi kamar mandi modern saat ini, misalnya di pesawat ya, atau di beberapa tempat toiletnya seperti itu? Kalau memang pertama dari alatnya dulu untuk membersihkan, ini nanti masuk dalam hukum istijmar, yaitu membersihkan kotoran setelah buang hajat dengan menggunakan selain air. Syaratnya itu ada tiga, benda tersebut yang boleh digunakan tiga. Yang pertama, benda tersebut suci. Kemudian yang kedua, itu bukan berharga. Kemudian yang ketiga, bisa menghilangkan najis. Tisu disediakan khusus untuk toilet. Bendanya suci, bukan benda berharga, karena khusus untuk apa? Toilet tadi, kemudian bisa menghilangkan najis. Maka kalau tiga ini terpenuhi, maka tisu tadi boleh digunakan untuk itu. Terus setelah kencing atau buang air besar hanya dibersihkan dengan tisu, mengingat kondisi kamar mandi modern saat ini, apakah sudah suci? Sudah. Kalaupun di situ ya ada ditemui percikan kencing Yang ini sulit dihindari, nanti masuk dalam ma'fu karena yasir, karena sedikit. Maka walaupun dalam mazhab Syafi'i itu katakan yang bagian ini najis, namun mereka punya kaidah lagi. Ya, najis yang sedikit sifatnya itu ma'fu, dimaafkan. Ya, najis yang sedikit itu sifatnya ma'fu, sifatnya itu dimaafkan. Saat ini sedang panas-panasnya demo terhadap kebijakan pemerintah. Apakah kita sebagai mahasiswa boleh ikut langsung demo, Ustaz? Bagaimana nasihatnya jika tidak dibolehkan untuk berdemo? Ente sudah tahu jawaban saya. Sejak mahasiswa enggak ada saya demo-demo itu. Yang pertama, antum habiskan waktu untuk hal yang sebenarnya dengan cara lain pun itu bisa, bukan darurat di situ untuk demo tadi. Mau salurkan aspirasi seperti itu bisa dengan cara lain, tanpa membuat jalan macet, tanpa antum panas-panasan di jalan, ya, tanpa rugikan orang banyak. Mungkin ketika itu ada yang mau lewat jalan tersebut, itu mau butuh ke rumah sakit, antum halangi jalannya, dia muter jauh. Antum gak pernah mikir kayak gitu. Ada orang yang juga tinggal sekitar segitu, terganggu lagi, antum buat rusuh, hancurkan pagar, ya, kemudian mungkin nanti main lempar-lempar macam-macam, botol melayang sana-sini, rugikan orang banyak. Ya. Gak ada cuma yang santai-santai saja, gitu, tenang-tenang saja, gitu, gak ada. Pasti ada hal-hal mudarat kayak begini. Ada kumpul masar banyak di situ, ada yang dirugikan banyak. Karena jalan ketika itu butuh dipakai. Ini jalan umum. Kecuali kamu demo di tengah hutan gitu. Nah, itu baru aman itu. Gak ganggu orang teriak-teriak sendiri sepuasmu. Baru kamu live-kan itu, live langsung kemana-mana gitu. Kumpul sejuta masa situ ya terserah kamu. Nah. Ini rugikan banyak orang di sini. Ya, semua pasti merasa rugi. Kita mau pergi ke sana, oh tahu di sini kumpul masa, akhirnya enggak jadi pergi nih. Padahal urgen sekali saya pergi ke sana ini. Rugikan banyak. Coba kalau itu keadaan itu orang tuamu, keluargamu, gitu gimana kalau dirugikan? Merasa gimana itu loh? Terus yang kedua, demo ini bukan cara Islam untuk mengajukan aspirasi tadi. Untuk menasihati pemerintah, empat mata langsung. Enggak jelek-jelekkan pemerintah itu depan umum. Ya, empat mata langsung, bicara langsung. Ajukan aspirasinya itu langsung. Ada wakil-wakil rakyat sampaikan dengan baik lewat mereka. Itu cara baiknya kayak gitu. Enggak di depan-depannya, maki-maki, jelek-jelekan, ya, bilang DPR kayak gini, dewan apa begitu dia bilang, macam-macam lah. Ya, dewan pengkhianat rakyat lah, apalah. Coba, siapa mau terima kayak gitu caci maki? Apa nasihat tuh pakai caci maki kayak gitu? Apalagi sudah ngaji lagi. Ya, keluar gitu. Boleh pakai cadar lagi coba lihat. Keluar. Terus yang saat ini ada, kadang cuma kebanggaan saja. Oh, saya mahasiswa Sospol atau mahasiswa ini, ah saya sudah pernah demo. Kebanggaan saja. Ya, itu jadi kebanggaan gitu. Oh, libur kampus senang juga gitu. Kebanggaan bagi dia. Ya, kalau saya bilang ya mau uji coba gitu aja. Dia mau uji coba ya untuk praktek kayak gini, ah ini kapan ini saya bisa demo kayak begitu itu. Sekarang coba kalau lihat dia di kelas, apa dia itu pintar untuk menyalurkan aspirasinya gitu? Apakah dia itu bisa setiap pendapat dia itu selalu kemukakan gitu? Enggak. Cuma ketika lagi demo aja baru pintar-pintarnya dia gitu. Ya, enggak semuanya kayak gitu. Maka dari sisi manfaat enggak ada manfaat sama sekali untuk itu. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah kita memakai kaos kaki tetapi sepatunya tidak menutupi mata kaki? Yang penting kaos kakinya menutupi mata kaki, berarti kamu nanti ngusap kaos kaki. Jadi ketika mau berwudu, kaos kaki sudah, dia pakai kaos kaki tadi sudah dalam keadaan suci, lantas batal, maka kaos kakinya dia lepas, nanti dia sholat pakai itu. Ketika sampai pada kaki, cuma tangan itu basah, kemudian kaos kakinya bagian punggung itu diusap. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ada kuis. Satu, sebutkan cara bersuci bagi yang pakai perban. Ya. Yang pertama wudu. Yang pertama wudu. Yang bagian yang kena gips di gilas. Bagian yang kena gips itu di usap. Terus. Terus yang Ketiga ditambah dengan tayamum. Itu kata mazhab Syafi'i mantan Abu Syuja. Terus yang kedua, apa kaidah untuk cairan yang keluar dari dua jalan? Kalau itu najis, ya. Apa kaidah lengkapnya bagaimana? Segala sesuatu cairan yang keluar dari dua jalan dihukumi kecuali mani. Terus satu lagi, hukum demo apa? Apa tadi yang belum itu ya? Ah, nama lain kiamat. Yalah, ah. At-taghabun. Baik. Jadi kalau mau nanya orang itu kayak gitu itu kalau mau nanya. Itu enggak nyinggung orang. Apa hukum demo? Kan saya enggak nyinggung dia. Kamu jawab apa gitu. Nah. Jadi kalau mau tanya kalau kalangan umum kayak gitu, itu enggak nyinggung siapa-siapa. Ah. Karena saya sudah jawab ya sudah berarti. Baik, itu saja. Insyaallah besok Kamis ada kajian di MPD nanti bersama Ustaz Subhan. Bawasir nanti bersama saya, tapi kajiannya mulai dari jam 4 sampai nanti waktu Isya. Nanti ada 2 sesi. Kemudian ada kajian Ustaz Subhan juga, Ustaz Subhan Bawazir bersama Muslim Bikers Indonesia nanti di Darus Salihin malam Kamisnya Rabu sore enggak ada Isya sampai jam 9. Yaitu bersama jamaah Gunung Kidul dan Muslim Bikers Indonesia. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.